Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya Allah ya zal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man du'aha adza bainal anam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'ani islam. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah. Siapa yang bersyukur kepada Allah itu akan mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Tapi masih sedikit orang yang mencapai hakikat syukur. Rasul mengatakan, "Idza dzakartani syakartani." Yang berzikir kepadaku itulah yang bersyukur kepadaku. Yang ingat kepadaku itulah yang bersyukur kepadaku. Karena ada tiga orang bersyukur, Pak. Yang pertama hakikat syukur yang tadi, ingat kepada Allah. Naik dan turun napasnya ingat kepada Allah. Tidur ingat Allah, jalan ingat Allah, melihat ingat Allah, bicara ingat Allah. Kalau orang sudah ingat Allah, pasti baik perkataannya, pasti mulia perkataannya. Pasti baik tingkah lakunya. Tapi kalau orang lupa kepada Allah, jelek seluruhnya. Penglihatannya jelek. Orang kalau tidak berpikir tuh suka melihat yang berpikir-berpikir. Kalau dia nonton TV, lihat penyanyi yang cantik, nafsunya datang. Kalau lihat penyanyi yang jelek, nafsu mencacinya juga datang. Jadi biasa ibu-ibu kalau suaminya suka nonton TV, belikan tasbih bu. Supaya dia pikir sambil nonton. Nonton TV tidak dilarang. Kalau kita nonton TV dengan zikir, ibadah. Makanya cari ibadah dalam Islam itu tidak susah. Kalau ingat kepada Allah, ibadah. Sholat ibadah, puasa ibadah, sedekah ibadah, haji ibadah. Ibu, kalau di rumah cuci piring, ibadah bu. Kalau ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada laki, ibu marah-marah, tidak jadi ibadah. Ibu cuci suami, pakaian suami ibu, ibadah. Kalau ibu zikir dalam hati. Tapi kalau ibu ngedumel dalam hati, itu tidak jadi ibadah. Cari ibadah itu gampang. Asal ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Jadi katanya orang yang bersyukur itu yang ingat kepada Allah. Idza dzakartani syakartani. Yang ingat kepadaku itu yang bersyukur kepadaku, kata Allah dalam hadis kudsi. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita bertemu dalam suasana halal bihalal. Saya ingin koreksi beberapa hal. Yang pertama, ucapan halal bihalal ucapan yang salah. Yang benar halal bihalal tanpa lam, karena di situ ada dua masdar. Halal bihalal. Apa makna halal bihalal dan siapa yang pertama kali mengatakan halal bihalal? Halal bihalal bukan sunnah. Buka Quran 6666 surah ayat Al-Quran, surahnya 114, juznya 30, tidak ada perintah untuk melaksanakan halal bihalal atau halal bihalal. Jutaan hadis tak ada perintah untuk mengadakan halal bihalal. Halal bihalal adalah budaya lokal. Lalu bolehkah kita melaksanakan halal bihalal? Boleh. Tapi umat Islam kebanyakan melakukan sesuatu tidak paham apa maknanya. Makanya jangan kerjakan sesuatu yang tidak ada ilmu pada kamu. Oleh karena itu kalau kita ada ilmu, kita halal bihalal artinya halal menghalalkan, maaf memaafkan, boleh membolehkan setelah bulan Ramadan kita diampunkan Allah, maka di bulan Syawal kita maaf-maafan. Ini budaya lokal. Yang ada budaya halal bihalal Indonesia, Malaysia, Thailand boleh ada. Sekali-sekali ibu pergi nanti ke negara Islam lain, pergi ke Sudan, ya, pergi ke Mekah, halal bihalal tidak ada. Tidak ada. Lalu bolehkah halal bihalal? Siapa yang buat halal bihalal di Indonesia? Yang mengadakan halal bihalal di Indonesia cuma di tahun sebelum kita merdeka, Soekarno dengan Hamka. Jadi supaya tahu. Ya supaya tahu, halal bihalal itu yang buat itu pertama kali Hamka dengan Soekarno. Kenapa mereka buat halal bihalal? Karena waktu itu bagaimana kita mau bertemu bersalaman minta maaf kepada banyak orang, ribuan orang, ratusan orang, kalau kita datangi satu-satu. Maka Hamka dan Soekarno bikin acara halal bihalal. Satu momen acara bisa bertemu banyak orang, bisa bersalaman banyak orang. Malam hari ini kalau kita sebut halal bihalal ditutup dengan salam-salaman. Tetapi yang boleh salam-salaman laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Batal halal bihalalnya kalau laki-laki salaman, bini orang salaman sama laki orang. Itu bukan halal bihalal, itu halal haram. Jangan pakai halal bihalal katakan salam-salaman tetangga, Pak. Kita pakai sunnah. Salam-salaman kita datang ke rumah tetangga, bawa bini kita salam sama laki orang. Laki kita salaman sama bini orang salaman sama laki kita. Ada pula salaman, tak cukup, cium pipi kanan kiri pula lagi. Ini budaya apa, enggak oke. Okay. Ya Bu ya. Jangan sentuh, Pak. Makanya saya bilang ke jemaah saya semua, ibu-ibu dari yang muda sampai yang tua, jangan pernah salaman sama saya untuk menghormati saya. Menyentuh ibu, menyentuh yang bukan muhrim sama dengan menyentuh bara api. Jadi kalau gitu besok halal bihalal, jangan lagi salaman laki orang sama bini orang, enggak boleh. Oi, Bu. Ya, sudah. Sudah. Ini kan acara serah terima jabatan, kita tengok salaman tangan, habis itu bini pejabat lama dengan ini pejabat lama dengan pejabat lama, istri pejabat baru dengan pejabat baru. Saling tukar-tukaran salaman cium pipi kanan kiri. Jangan pakai ini. Makanya kenapa sekarang banyak bala yang datang bertubi-tubi karena orang berbuat maksiat tak malu-malu lagi. Dulu orang buat maksiat, dulu orang buat salah, dulu orang main judi, dulu orang berzina, tapi orang berondok berbuat itu. Sekarang orang berzina di depan mata orang lain. Sekarang orang berjudi di depan umum. Makanya bala tak malu-malu masuk ke Indonesia. Kenapa? Maksiat dibuka di depan umum. Beda. Kalau dulu maksiat diberondong, orang buat maksiat. Orang judi berondong, Pak. Kalau sekarang anaknya disuruh ikut. Bapak, tadi anaknya disuruh. Kau mimpi apa tadi malam? Mimpi jumpa ular, Pak. Kau beli 32. Anaknya mimpi ular, bapaknya suruh beli 32. Nggak malu-malu bapaknya main judi depan anaknya. Artinya begitu maksiat dilakukan orang tidak malu-malu, maka balak datang tidak nunggu-nunggu. Kalau dulu orang berondong, malu orang kalau main judi anaknya tahu. Malu seorang pemabuk kalau tahu dia bapaknya minum. Dia akan berondong di depan anaknya. Dia akan berondong di depan istrinya. Dia malu kalau istrinya tahu bahwa dia peminum. Dia malu dengan anaknya kalau dia tahu anaknya tahu dia seorang penjudi. Sekarang tidak. Seorang penjudi tak malu-malu suruh anaknya beli nomor. Seorang pemabuk tak segan-segan suruh anaknya beli minuman, bahkan minum di rumahnya. Makanya balak tak malu-malu. Pak, bagus. Kalau mau balak jauh, makmurkan masjid. Balak tuh mau datang, pertama balak dari langit kalau mau turun ke bumi, dia permisi dengan masjid. Kalau masjid tuh banyak orangnya, balaknya balik. Tapi kalau masjid tuh sunyi, balaknya datang. Sama kalau rahmat mau datang dari langit, maka rahmat dulu permisi ke masjid. Begitu masjidnya banyak orang, ramailah yang di masjid itu orang sholat, ramailah di masjid itu orang yang beribadah, maka balaknya ditolak, rahmatnya segera meluncur. Jadi ini fungsi masjid. Itu halal lebih halal. Jadi besok mustahilnya kayak mana, Pak? Halal di halal. Bukan halal lebih halal. Itu satu. Ditanya, Indonesia aja yang ada. Filipina ada sedikit, Malaysia ada sedikit. Lain enggak, nanti kita bisa. Jangan pula nanti ibu-ibu sekali-sekali ke Pakistan, sekali-sekali ke India, atau sekali-sekali ke Madinah. Begitu selesai sholatnya, ibu mau halal bilal. Enggak ada orang yang mau. Enggak ada yang tahu. Gue mau halal bilal sama siapa? Sama capur. Enggak ada di sana. Terus boleh enggak kita buat? Boleh. Nah, kan itu. Boleh. Cuma kan kata halal bilal itu asal salaman kita selalu bilang, minal aidin wal faidin. Terus orang ditanya, apa arti minal aidin wal faidin? Mohon maaf lahir dan batin. Enggak ada kaitan, Bo. Orang kan sekarang mengatakan minal aidin wal faidin itu mohon maaf lahir dan batin. Itu tulisan yang ada di parsel-parsel. Makanya beragama harus pakai ilmu. Kalau enggak pakai ilmu, ikut-ikutan terjebak. Di parsel, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Orang Islam terobsesi, dia pikir arti minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Enggak nyambung. Itu pantun. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kacang tojin, bukan tojin. Itu pantun. Artinya enggak nyambung. Bapak kalau ingin sawal ketemu orang lain apa? Minal aidin wal faidin. Terus banyak bu, mohon maaf lahir dan batin. Seolah-olah minal aidin wal faidin artinya mohon maaf lahir dan batin. Tidak. Bu, nanti malam buka Quran, 6666 ayat Al-Quran 114 surah 30 juz, tidak ada kata minal aidin wal faidin. Cari hadisnya, ada enggak kata Rasul minal aidin wal faidin? Enggak ketemu. Kalau ketemu bu, saya kasih 1500. Carilah. Enggak ada. Terus sekarang kita ucapkan, boleh enggak Ustaz? Boleh, saya bilang. Bagus enggak ucapkan? Bagus. Tapi harus tahu dasarnya dari mana minal aidin wal faidin. Qurannya enggak ada, hadisnya enggak ada. Dari mana? Oh, saya dapat dari parsel kemarin Ustaz. Minalin parsel ada tulisan minal aidin wal faidin di bawahnya, mohon maaf lahir dan batin, saya tambahin aja kacang bojin di kantongin biar enak didengar. Tidak ada kaitan. Loh, bu, saya pasti maksudnya mau nyumbang, kok cepat kali diangkat? Saya tadi malu nyumbangnya kalau dari sana cepat kali, saya nunggu banyak dulu. Kalau udah banyak saya nyumbang kan. Jadi sikit kan, sedang udah 500.000. Saya nyumbang 20.000 atau 50.000 kan udah banyak. Tapi kalau saya tadi nyumbangnya sedikit, maka taruh aja kursinya lagi. Ini enaknya jadi Ustaz zaman sekarang, Pak. Belum siap, udah dikasih minum dua lagi nih. Saya bingung mau minum yang mana. Yang ini kelihatannya cantik, yang itu kurang cantik. Tapi pasti yang lebih enak ini. Sunnah Rasulullah kalau minum itu duduk. Makruh minum berdiri. Sekurang-kurangnya minum jongkok. Dan sunnah Rasulullah minum itu dengan tangan kanan. Sunnah Rasulullah minum itu disedot. Dilarang Rasulullah minum dengan meniup-niup makanan, minuman. Panas. Ditiup. Orang heran, bu, di Amerika banyak orang masuk Islam gara-gara teknologi. Tidak, kenapa orang Rasulullah yang minum dimbus? Karena waktu kita meniup minuman atau makanan itu kita mengeluarkan CO2, karbon dioksida, racun. Maka Rasulullah, jangan minum di tiup-tiup. Kalau panas, ambil kertas. Kipas. Nah, jangan ditiup makanan. Saya lihat ibu-ibu ada yang sengajinya pakai, udah nggak pakai jilbab, keluar dari rumah, makan sambil jalan. Yang dimakan tahu apa? Opak. Udah makan opak pakai celana monggol, ibu ini mandi pun belum, ibu ini nggak punya otak. Jumpa Ustaz sambil makan opak, assalamualaikum Ustaz, ketika sambil makan opak, sambil jalan, masya Allah ibu ini bini siapa? Ini kelakuannya. Bu, perempuan yang menutup aurat, jangan mimpi masuk surga ya. Nyium baunya surga enggak? Satu ketika, Rasulullah ditanya Fatimah. Fatimah anak Rasulullah. Ya Rasul, siapa wanita yang pertama kali masuk surga selain istri engkau? Wanita yang pertama masuk surga selain istri aku adalah bernama Mudian. Fatimah cari sekeliling kota Mekah mana yang namanya Mutia. Mau tahu apa amalan si Mutia ini sehingga dia menjadi wanita pertama masuk surga. Maka Fatimah datang, dia dapat rumah si Mutia. Dia ketok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah binti Rasulullah. Oh iya. Maka Mutia buka pintu. Begitu Mutia buka pintu, dia tengok Fatimah. Kemudian dia tutup lagi pintunya. Maka ditanya dari luar, Fatimah tanya, wahai Mutia, kau tak suka didatangi putri Rasulullah? Maka apa kata Mutia, bukan aku tidak suka didatangi putri Rasulullah, tapi kau bawa anak laki-laki. Aku belum permisi sama suamiku, boleh tidak aku terima tamu laki-laki sementara suamiku tidak di rumah. Anak 5 tahun ditutup pintunya. Waktu itu Fatimah bawa anaknya Hasan. Jadi macam mana aku mau bertamu ke rumah kau? Datanglah kau besok, kata Mutia. Aku permisi dulu sama suamiku. Boleh tidak aku terima anak laki-laki? Baiklah, pulanglah Fatimah. Besoknya dia datang lagi ke rumah Mutia. Dia bawa anaknya satu lagi. Karena yang satu lagi nangis, minta ikut. Maka dia bawa 2 orang anak laki-laki. Masih umur 5 tahun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Fatimah binti Rasulullah. Oh iya. Dibuka pintu, ditengok bahwa anak laki-laki 2, ditutup lagi pintunya. Kenapa kau tutup? Kau tidak bilang bahwa anak laki-laki 2. Aku pamit dan permisi sama suamiku, engkau bawa anak satu laki-laki. Kau bawa 2, ini hari, katanya. Besoklah kau datang lagi, aku permisi dulu sama suamiku, boleh tidak aku terima tamu anak laki-laki 2 orang. Ini baru anak. Apa hikmah cerita? Wanita yang masuk surga, wanita yang tidak menerima tamu laki-laki ke rumahnya. Ini anak-anak, ini enggak. Suaminya enggak di rumah, tukang kredit masuk, tukang ikan nasi masuk, tukang tugu, tukang tomat masuk ke rumah. Tak boleh. Jangan kasih masuk. Cuman kalau kita tegaskan ini, dibilang orang kita sombong. Suami tak di rumah, datang tamu laki-laki. Ini kadang-kadang laki-laki pun kurang ajar. Tak pernah belajar, udah tahu kawannya sekolah kejauhan 2 bulan, ngapain dia datang ke rumah kawannya? Jangan datang. Dan kalaupun dia datang, ibu sebagai istri tutup pintu, bilang suami saya tak di rumah, jangan pernah kasih masuk, jangan kasih masuk. Makanya adab tuh kalau orang tabligh mau masuk rumah tuh ada adab. Kita mau masuk rumah orang tak boleh kita berdiri di depan pintu orang, karena pintu rumah itu dalam bentuk aurat. Kita kalau mau masuk rumah orang itu, kalau di pintu kita ini, assalamualaikum. Tak boleh ini pintu kita, assalamualaikum, nampak semua. Cucian yang belum digosok, semua nampak. Maka rumah itu aurat. Maka ibu yang pegang rumah itu jadi aurat. Jangan kasih orang lain masuk. Wanita yang menjaga aurat yang pertama tadi, Mutiah masuk ke situ, tidak dia masuk ke juga, kenapa? Dia menjaga rumahnya dari orang lain. Kemudian keesokan harinya dikasih masuk. Udah permisi, 2 orang boleh datang lagi. Maka waktu itu Fatimah tengok apa amalan dia sehingga dia masuk surga. Cerita. Wahai Fatimah, suamimu mau pulang. Kau sebentar sini ya. Ya, itu tuh. Apa amalan dia tuh? Dia nggak banyak sholat. Enggak banyak zikir, enggak banyak baca Quran. Fatimah setengah hari rumah dia enggak dilihat dia baca Quran. Enggak dilihat dia megang tasbih. Begitu suaminya mau pulang, dia siapkan. Begitu suaminya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada 4 yang disediakan. Yang pertama yang dia sediakan apa? Begitu suaminya pulang, dia sediakan air 1 ember, dia taruh kamar mandi, dia tuntun suaminya ke dalam kamar mandi. Suamiku, ini air yang aku siapkan untuk kau, mandilah. Ya, suruh mandi. Begitu suruh mandi, suaminya keluar, dia kasih anduk insya. Selesai mandi, selesai pakai anduk, bawa ke tempat rumah makan. Meja, ada makanannya. Suamiku, ini makananmu. makanlah. Di samping makanan ada satu cambuk. Wahai suamiku, aku sudah makan. Kau sudah makan. Seandainya engkau makan ini tadi tidak enak, suamiku, cambuk. Pantaslah jadi wanita pertama masuk surga. Tapi ibu-ibu jangan amalkan ini nanti di rumah. Ibu cuma boleh tiga saja. Sediakan air mandi, sediakan ratu, sediakan makanan. Cambuk gak usah. Gak usah ibu cari cambuk. Kalau laki itu suka cambuk, dicari juga. Apalagi? Padahal makan ratu itu gak enak. Walaupun gak enak, tetap lakinya tidak menyambutnya. Kenapa? Karena sambutan dari istrinya tadi luar biasa. Pak, pesan saya kalau punya istri kayak gini, saya sudah pesan saya sama Pak. Jangan kubur ibu itu kalau belum mati. Dapat kita istri kayak gini pula, pulang bang, ini bang mandinya, bang ini anduknya, bang ini makannya. Kalau sumpah kita istri kayak gini, jangan kubur dia kalau belum mati. Ini laki pulang bini, mandi pun belum. Baju tak terganti. Tai mata berselema. Dek, mana makan abang? Kau cari abang, bukalah tutup lemari itu. Macam tak ada matanya loh bang. Dek, abang mau mandi. Nimbalah kau bang, kan ada tangan kau. Ngomel aja loh, lakinya di rumah. Ngomel lakinya pergi, ngomel palak bapak ini tadi. Jangan-jangan cerita, pergi ini hobi tadi ngomel. Pagi ngomel, siang ngomel, malam ngomel, lakinya bangun dia ngomel, lakinya tidur dia ngomel. Nengok ayam kawin dia ngomel. Nengok kucing kawin ngomel. Kalau kucing kawin aja, udah terbinatang, kok gak ada otak, kok memang kucing lagi. Kalau kawin pun di muka orang, ya namanya kucing. Pantas dia kawin di muka orang. Jadikanlah ibu yang ngomel aja kerjanya. Siang ngomel, malam ngomel, suaminya baru ngomel. Pala lakinya tadi dimasukkan ke dalam sumur. Tapi bukan dibunuh, dimasukkan dalam sumur kasih pelajaran, sayang juga dia. Cuman sakit kuping yang mendengarkan ini selalu ngomel. Dimasukkan dalam sumur, sayang juga dia. Kalau pagi dikasihnya sarapan pakai timba, makan minit tadi. Siang dikasihnya juga sarapan makan lagi. Rupanya hari keesokannya ini sumur-sumur tua berhantu. Besoknya lagi pagi-pagi dimasukkan nasinya lagi, nasi pagi hari kedua. Lompat dari dalam makhluk hitam lebam, tinggi besar, matanya keluar, giginya keluar, lompat ke atas. Yuk, kau kan bukan diriku, kau lompat pula, kau siapa kau? Aku jin, jin mana kau? Jin di dalam sumur pula. Jadi kau keluar kau? Aku keluar, sudah beratus tahun aku di situ, tak mau aku keluar. Jadi kenapa kau keluar? Tak tahan aku nengok bini kau, ngomel aja dari sumur. Jin saja aku lompat dari sumur, kadang-kadang bini yang ngomel. Yang luar biasa yang ngomel. Makanya bu, jangan buka kalau ngomel. Saya kalau cerita ngomel, teringat tetangga saya ini kejadian betul. Tetangga saya bapaknya berantem sama mamanya. Anaknya cerita sama saya. Tadi malam bapak saya sama mama saya berantem berkelahi itu. Kemudian dilempar mama saya radio, nama radio rusak. Itu cerita betul. Radio rusak. Jadi bapak ini kalau marah, suka, mamanya kalau marah suka lempar barang. Dia ambil radio rusak, lempar kedua. Begitu lempar hidup siaran berita. Tidak ada ibaratan dong itu. Tapi berhubungan. Ketawa mereka. Subhanallah. Jadi kadang-kadang Allah tuh beri ya. Allah tuh kadang beri kepada kita sesuatu nikmat, sesuatu hikmah yang kita tidak tahu. Ya. Ya, saya kembali lagi, minal aidin wal faidin itu dari mana datang? Tidak tahu. Malam ini saya mau kasih jelas. Minal aidin wal faidin tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Minal aidin wal faidin itu setelah dalam sejarah diteliti, ternyata ucapan para sahabat. Ketika sahabat pulang dari perang, maka yang lain tidak ikut perang, yang tidak ikut perang menyambut mereka yang pulang dari perang dengan kata minal aidin wal faidin, yang maknanya selamat kembali, semoga mendapat selamat kembali dari peperangan, semoga mendapat keridhaan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira kurang lebih maknanya. Jadi ucapan minal aidin wal faidin diucapkan oleh orang yang menyambut pulang dari perang. Terus kata minal aidin wal faidin yang kita ucapkan di bulan Sawal banyak salah tempat. Setiap orang yang jumpa kita ucapkan minal aidin wal faidin. Kalau memang kita tahu makna tidak puasa, maaf, bulan Ramadan puasa tidak. Kalau acara buka puasa, semua masjid dia datang. Di mana acara buka bersama dia datang. Makanya saya bilang bolehlah dibuat acara buka bersama di mana-mana, tapi jangan tinggalkan juga coba bikin acara sahur bersama. Karena bu, banyak orang ikut buka acara puasa bersama, tapi dia nggak puasa bukanya betul. Ustaz, bagaimana acara tadi dibikin acara buka bersama, tapi dia nggak puasa, ya nggak apa-apa, bukanya bersama, puasanya sendiri-sendiri. Bu, yang lebih parah lagi, wah kalau orang yang tidak puasa, lemasnya lebih parah daripada yang puasa. Sekolah-olah. Pulang lagi tadi ke rumah, apa yang bilang dia? Airnya panas sekali, ya dia. Aus sekali, padahal pulang minum 3 gelas dia. Lemasnya lebih parah lagi. Tapi ada pula orang yang puasa yang sombong. Maka tidak boleh beribadah diiringi dengan rasa sombong. Lain tak perlu jangan samakan api kalbi kalau darat mentak giring terus. Orang yang punya sifat sombong dalam dirinya, walau sedikit saja tidak akan masuk surga. Ada orang sombong puasa kemarin apa dia bilang? Saya selama puasa tidak lapar. Saya selama puasa tidak haus. Cuma dua itu. Orang yang puasa tidak lapar sama tidak haus cuma dua aja alternatifnya. Alternatif pertama dia tidak puasa. Alternatif kedua, dia puasa tapi tidur aja. Orang yang puasa itu dapat pahala di sisi Allah karena nahan lapar, nahan haus. Kalau tidak nahan lapar, nahan haus, tidak dapat ibadah. Tidak dapat pahala. Makanya puasa diwajibkan kepada manusia, tidak diwajibkan kepada malaikat. Memang ayat Al-Fatihah ini diucapkan oleh orang yang menyambut pulang dari perang. Terus bolehkah kita sekarang mengucapkannya? Boleh. Kepada siapa? Kepada orang yang ikut berpuasa di bulan Ramadan. Di tanggal 1 Syawal kita ketemu. Minal aidin wal faidin, mohon maaf dan cocok sama dia. Dia perang melawan hawa nafsu. Ini puasa enggak. Ya kan? Terawih enggak. Minal aidin wal faidin. Karena biasanya yang bersolat di masjid yang keluar datang yang enggak puasa. Pakai tali pinggang besar, baju baru tuh di kubuih. Minal aidin wal faidin, minal aidin wal faidin. Boleh diucapkan, tapi tidak untuk sembarang orang. Ya, itu tentu. Itu tentang halal bihalal. Jadi besok silakan boleh tahun depan bikin halal bihalal lagi seperti ini. Ya, boleh. Ya, biar lebih ramai panggil Ustaz dari Jakarta. Jangan dari Medan tanggung-tanggung. Panggil dari Jakarta. Ya, biar lebih ramai lagi. Nah, halal bihalal ini boleh kita lakukan dengan harapan maaf-maafkan. Nanti pulang dari sini, bapak-bapak dengan saudara-saudara yang lagi-lagi salam-salaman. Boleh, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Boleh, cium pipi kanan, cium pipi kiri, ajar pak. Sampai lecet, itu kapan. Ibu juga boleh. Asal jangan pula, tapi beda. Salam-salaman pula. Bapak, ini meminum barapi. Jangan. Ya. Coba, pak. Sebenarnya minal aidin wal faidin halal jalan selesai. Pulang. Kalau halal jalan, cerita cerita ini, Pak. Boleh cerita yang lain lagi? Boleh, Bu? Boleh, Pak? Nampaknya ikhlas. Saya tanya pernah di sana. Boleh saya lanjutkan? Boleh, maaf. Jadi memang kan ada body language sebenarnya. Ya. Jadi orang marah tidak selamanya dengan kata-kata yang kasar. Body language juga menunjukkan orang marah. Ada juga. bahasa tubuh. Terus Ustaz, nanti lepel Pak. Bahasanya terus Ustaz, kita dengar panjang, teriakan-teriakan. Terus Ustaz, pakai tangannya lepel. Jadi kan banyak bahasa, ada bahasa lisan, ada bahasa mata, ada puliling bahasa tubuh. Nengok orang marah sama senang dari tubuhnya bisa juga, ya kan? Nengok orang senang dari wajahnya kelihatan, nengok orang susah dari wajahnya kelihatan. Cuma jangan susah, jangan sering-sering disebutin jadi doa. Enaklah kalau sekarang kau sudah kerja di PT. PT? TBL, enaklah kalau sekarang kita kerja di PT TBL, gaji baru panas kita sekilas. Amin. Betul tidak betul yang dia bilang, itu doa. Amin, cocok jawabannya. Ini enggak, kau mana tahu kau gaji di sini berapa lah, cuma 1.200.000. Itu kan dengan terpis. Kau tahu lah, kau enggak tahu bagaimana perasaan aku, sakit kalian itu. Jangan. Amin. Kamu kok sekarang ya? Kok gak tahu dengan cara kamu nih? Memang tugas kita gak untuk tengok dalamnya orang. Dalam ilmu tasawuf kita untuk dalam kita tengok diri sendiri. Ya. Satu ketika Junun al-Bisri, seorang tokoh tasawuf di Mesir, dia ulama terkenal, muridnya banyak. Orang banyak hormat sama dia. Nah, satu ketika ada seorang yang lancang. Ini kalau benar. Dia orang yang lancang bilang, Tuan-tuan tidak malu pakai pakaian seperti ini. Tuan guru besar, orang Tuan punya banyak murid. Tapi pakaian Tuan seperti ini. Pakaian Tuan tidak seperti ulama-ulama lain yang hebat-hebat. Jadi Junun al-Bisri senyum-senyum apa dia bilang? Oh iya. Terus Junun al-Bisri keluarkan dia punya cincin. Ini aku punya cincin. Cincin itu soleh, Pak. Saya rasa kalau ke bapak dikasih juga nggak mau. Cincinnya jelek, nggak berharga kelihatannya. Coba kau tukarkan cincin ini ke tukang kain. Siapa tahu cincin ini bisa ditukarkan dengan 7 potong uang emas. Maka kami pergilah ke tukang kain. Wahai tukang kain, mau tak kau tukarkan ini dengan 7 keping uang emas? Apa kata tukang kain? Ini nggak berharga, jangankan 7 potong uang emas. Setengah potong uang emas saya nggak bakalan mau, ini nggak ada harga. Maka si orang tadi balik, Tuan, jangankan 7 potong emas. Setengah potong emas orang tak mau tukar dengan cincin Tuan. Kalau itu kau pergi ke toko emas yang sebelah sana. Dia pergi ke toko emas. Tadi pergi ke tukang kain. Dia pergi ke toko emas. Tuan mau enggak tukar ini dengan 7 keping emas? Diperiksa sama tukang emas. Ini bukan 7 keping emas, katanya. 1.000 keping emas, katanya. Terkejut dia tadi. 1.000 keping emas katanya. Kalau 7 keping kau rugi katanya. Balik dia, Tuan, ternyata bukan 7 keping emas, ini 1.000 keping emas katanya. Saya kali-kalikan 1.000 keping emas tadi saya kali-kalikan dengan uang kita 2 miliar. Junun al-Bisri dengan pakaian yang jelek, pakaian yang koyak-koyak, yang orang tidak akan mandang dia dari pakaian, tapi punya cincin 2 miliar. Maka apa Junun al-Bisri bilang? Tanyalah sesuatu kepada orang yang ahli. Kau pergi ke tempat kain mungkin tak punya harga karena dia tak punya keahlian untuk ini. Kau pergi ke tukang emas, dia tahu nilai. Maka kan sekarang orang banyak ditipu dengan casing. Pak, kalau tukang tipu nggak pernah pakai jelek-jelek kalau ngomongin orang. Betul nggak, Pak? Iya kan? Nggak pernah naik mobil hijau, ya. Kalau dia ngomongin orang, dia akan pergunakan casingnya. Dan biasa bahasanya jauh lebih sopan. Nah, maka dapat pelajaran dari Junun al-Bisri, orang jangan lihat dari casingnya, lihat isinya. Ya, ya. Halal bihalal tahun ini, halal bihalal tahun depan, semuanya intinya memperpendek umur kita. Umur kita semakin lama semakin habis. Umur tak ada yang tahu, bisa bapak duluan, bisa saya belakangan. Rahasia Allah. Bisa ibu duluan mati, bisa saya belakangan. Kita tak ada yang tahu. Betul. Ibu pada yang diam aja. Enggak semangat kayaknya kalau saya cerita mati. Padahal yang pasti itu mati. Kita lupa. Halal di halal kita tahun yang lalu tadi. 1 tahun umur kita berkurang. Kita tak ada yang pas kaya, tak pasti. sukses belum tentu, yang pasti mati. Kalau kita sudah mati masuk dalam kubur, makanya ada orang tanya sama saya, Ustaz, kalau kita masuk dalam kubur mati, ada sudah kubur ada. Suatu ketika ada seorang janda yang tidak percaya dengan siksa kubur, seumur hidupnya tidak pernah bersedekah. Ini janda luar biasa pelitnya. Janda kaya. Di kampung pun yang paling kaya, sawahnya yang paling luas, ladangnya yang paling luas, rumahnya yang paling lebar dia. Banyak hartanya. Jangankan hartanya diminta, dosanya pun diminta orang tak dikasih. Luar biasa di janda. Suatu ketika, datang pengemis ke rumahnya, dia lagi makan pisang. Begitu dia lagi makan pisang, setengah lagi pisangnya mau habis, pengemis datang. Bu, tolonglah saya, sudah berhari-hari tak makan. Bu, tolonglah saya, kasihlah saya makan. Saya lapar sekali, Bu. Si janda tadi, dengan sombongnya tapi ikhlas. Dia habiskan pisang yang separuh lagi, kulitnya dilemparkan. Tapi ikhlas dia, dilemparkannya. Kulit pisang apa ya, tak ikhlas. Dilemparnya kulit tadi pintu tadi pak. Datang si pengemis tadi diambilnya kulit pisang karena laparnya, dijilat-jilatnya kulit pisang tadi dengan ucapan terima kasih bu, dijilatnya kulit pisang tadi. Ibu ini yang janda tadi ikhlas sekali ngasih kulit pisang. Jangan dengar aku cerita ini besok ibu-ibu sedekah kulitnya pula. Ini kadang-kadang dapat ustaz ini yang diambil yang sisi-sisi negatifnya pak. Tadi ceramah apa jalannya? Dapat ceramah Ustaz Jamah apa ceritanya? Kulit pisang. Karena kadang-kadang bahasa Ustaz dipelajarkan juga. Nggak banyak. Rupanya satu ketika di janda ini teringat, kalau aku mati lagi bagaimana ya? Siksa kubur itu ada. Dikumpulkan orang kampung. Aku boleh kumpulkan dengan syarat kasih tali. Aku mau tahu betul nggak ada malaikat dalam kubur. Di kubur lagi, kemudian di kubur ada tali. Kalau nanti ada apa-apa, aku tarik tali itu, lempongkan kubur. Takut juga beda. Di kubur dia dipanggillah semua itu apa? Saksilah. Ditarik tali tadi, dibongkar kuburan tadi. Tengah-tengah aja napasnya satu. Kenapa? Betul ada siksa kubur. Waktu kalian kuburkan aku tadi, dua malaikat datang ke aku, yang satu bawa cambuk api. Jadi kalau cambuk, iya, tapi kalau nggak apa-apa. Asal aku dicambuk, kulit pisang menghalangi. Dicambuk muka aku, kulit pisang menghalangi. Dicambuk dari belakang kulit pisang. Kok bisa begitu? Kenapa? Rupanya aku ingat-ingat, aku sudah seumur hidupku sampai sekarang ini. Cuman sekali aku bersedekah kulit pisang. Kulit pisang pun bisa menjadi tameng dalam siksa kubur. Jadi jangan takut-takut bersedekah. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali hattatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang-orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah sama dengan sebuah benih yang menumbuhkan 7 tangkai yang tiap-tiap tangkainya menumbuhkan 100 benih lagi. Artinya kalau kita ikhlas sedekah 700 kali pahala di sisi Allah. Harta yang halal dihisab dihitung, harta yang haram diajab. Orang dalam kubur cuma satu doanya. Kalau orang hidup banyak doanya, Bu. Ya Allah, naikkan pangkat, dikabulkan Allah. Ya Allah, luruskan anakku ke negeri, dikabulkan Allah. Ya Allah, sehatkan aku, dikabulkan Allah. Banyak doa kita yang hidup, dikabulkan Allah. Orang mati doanya satu, tidak pernah dikabulkan Allah. Apa doa orang mati? Orang yang mati dalam surat Al-Qur'an itu dijelaskan apa doanya? Ya Allah, hidupkan aku kembali sesaat aja, ya Allah. Kalau kau hidupkan aku sesaat, ya Allah, aku akan menjadi orang yang beribadah. Aku akan menjadi orang yang pemurah. Tidak pernah dikabulkan Allah. Maka jangan pelit-pelit, Bu. Pak, jangan pelit-pelit, Pak. Bapak pelit-pelit, mati, ya Pak. Ibu sebentar lagi, Bu, tenang. pelit-pelit banget sih, Pak. Umur baru 40 tahun, ini 35 tahun. Bapak pelit sedekah, nggak perlu halal-halal, nggak nyumbang. Datang pula makan lebih banyak. Ya, nanti jangan marah ya. Tapi nggak ada nyumbang semua. Dan mati bapak, pelitnya. Ada ini, model pelit kan ya. Isra Miraj datang, pikir nyumbang juga lama kali datangnya, bagus kan, dan bikin kayak gini. Udah lama di kampung kita nggak dibikin kayak gini. Untung ada orang-orang muda macam dan kalau ini lama kali, 2 jam setengah dan datang, ngajinya 500. Ngaji 500, cakapnya lama kali. Pak, lebih bagus banyak nyumbang kan, udah cakap, Pak, yang cakap bisa aja. Tapi gimana dari kota-kota itu? Jangan mati. Begitu mati bapaknya, rumahnya besar. Macam-macam tadi lah. 1,5 jam. Rumah besar, Pak. Mobil 3, Pak. 3 Innova 2 Alphard 1. Sedekah nggak pernah. Tempat tidurnya kan ada misalnya 5 juta. Ece-ecenya. Mati bapaknya tadi. Bisa kawin lagi, Pak. Karena nggak pernah sedekah. Di dalam kubur di sisa bapak ini. Yang naik mobil Alphard yang bapak beli, lagi baru bini. Yang tempat di tempat hidup 5 juta lagi baru, Pak. Kalau bapak boleh, saya bilang tadi, cerita di Quran tadi, minta hidup lagi. Bapak bukan minta hidup, ya Allah, untuk aku bisa beribadah. Bapak bilang, ya Allah, hidup sana itu, Pak, ucok, lagi baru bini. Jangan beli-beli, Pak. Bahkan kita tinggalkan semua nih. Makanya aku bilang tadi, mau keluarkan lagi kota Infa tadi. Gak percaya ibu nih. Bayang lo ngasih ini keluar. Aku pun mau ngasih, gak siapkan ini betul. Taruh sini lagi. Ibu pun. Aku kalau disuruh untuk semua sumbangan ini, kemarin kan di tanggal 4 Juli, tanggal 6 Ramadan, saya dakwah ke Tanah Karo, ke kampung. Taruh aja kemari, Bu, nggak apa-apa. Kita mau lihat. Kalau Ibu tak mau, apa Ibu keberatan, saya ngangkat ke sana. Iya. Karena mereka saya pun nggak apa-apa, Bu. Saya yang jawab nyumbang lah, Bu. Saya suka mensponsor yang gini-gini, Pak. Bagian saya. Kemarin kita tanggal 4 Juli, saya ngomong ketika jemaah masjid saya tak banyak ngomong tanpa. Saya mau pilih dakwah ke Tanah Karo kan ada yang kena inaku. Saya ngomong sebentar-sebentar aja, satu PK, Pak. Super nih, kalau macam pakai kepada pemerintah. Ustaznya kalau mau ngomong aja enak. Ya, gini-gini. Jangan takut, tenang tambah. Ya, kan? Jangan takut. Ibu pun gitu, jangan pelit-pelit sekali. Umur kan nggak tahu. Kadang-kadang yang mati itu luar bininya, padahal ini sakit-sakit lakinya. Betul kan, Bu? Kalau nggak betul, Ibu bilang, pulang, Bu. Karena betul, Ibu dibilang, jadi terus, Pak. Sebulan lakinya sakit. Sakit apa laki siang untuk bongnya? Komplikasi. Bongnya campurnya campur apa? Bongnya campur pami. Ya, lakinya sebulan rumah sakit. Masuk sebulan, pulang seminggu, masuk lagi. Dengar kabar 3 bulan. Kok ada bendera merah muka lagi rumah Siano? Apalagi yang meninggal? Siano meninggal. Ya kan, Bu? Lakinya yang bolak-balik masuk rumah sakit, bininya loh. Sebaliknya, bininya yang terus-terusan masuk rumah sakit, lakinya pula itu belum mati. Itu menandakan mati itu rahasia Allah. Tidak ada yang tahu, tapi semua pasti mati. Camat semuanya. Makanya saya acara-acara kampung-kampung kalau camat yang tidak datang, saya tak marah. Camat kita berhalangan, tidak apa-apa. Kenapa kita semua camat kalau mati? Iya kan? Mati, Bu, Ibu. Ini cerita ibu pulang, senang. Ibu pelilah selama hidup itu emas ibu. Gelang itu dari pergelangan sampai siku. anteng-anteng di sini. Kalung besar, kurang puas lagi, kaki pun kasih kalung lagi. Mati bu, pelitnya na'udzubillah, sedekah gak pernah, mati bu. Siapa yang pakai semuanya? Sama, ibu kalau dikubur, disiksa. Gua gak pernah sedekah, bu, diumpan ibu. Ya Allah, diumpan lagi bu. Biar aku cekekan ibu dalam situ. Sama, bersedekah aja bu. Lagi hidup ini, kau saya takut, bersedekah aja. Suatu ketika, saya banyak belajar tahu kita pakai cerita-cerita. Jadi satu ketika, ada seorang raja. Raja ini udah mau mati. Ya wasiat, siapa nanti ada pendudukku yang mau ikut menemani aku satu malam aja di dalam kubur ketika aku mati, maka separuh harta kerajaan aku kasih sama dia. Mati jelajahnya. Begitu sudah jadi mati, diumumkanlah ke seluruh negeri. Siapa yang mau mengawani raja satu malam ada dalam kubur dapat separuh harta kerajaan. Luas itu. Dari sekian juta penduduk tak ada yang mau kecuali satu. Tukang kayu. Kenapa dia mau? Udah capek miskin. Dia tunjuk tangan, saya mau satu malam dikubur bersama raja. Dan dikuburlah dia satu malam. Besok paginya dibangkitkan lagi orang jahat aja yang cuma satu malam kita ketahuan. Besok paginya dibangkitkan lagi dia, dibuka kuburnya. Orang ramai menyaksikan, saudara-saudaranya semua menyaksikan orang menyambut dia dengan sorak-sorai gembira, penuh dengan tepuk tangan semua. Ada yang sweet-sweet lagi. Sweet-sweet, orang kaya baru, orang kaya baru. Wih, saudara kita kaya. Dia keluar begitu dari kubur, dia nonton semangat, dia keluar dari kubur, letoy, dia loyo. Iya, kok kau gak semangat, kau udah jadi orang kaya sekarang. Separuh orang raja sama kau, kok kau keluar loyo. Ambil sama kalian semua harta itu. Loh, kau gak mau. Enggak, kenapa kau gak mau? Kalian tahu. Tadi malam aku, begitu kalian masukkan ke dalam itu, aku ngawani si raja. Datang dua malaikat sama aku. Ditanya sama aku, apa harta kau? Kampak, berapa biji? Satu. Kapan kau beli di sana? Sama siapa kau beli? Berapa pohon yang sudah kau tebang? Segala macam pernyataan, hartanya cuma satu kampak. Jadi dibilangnya, kalau pagi ini gak kalian bongkar aku satu kampak belum selesai. Untung kalian buka kuburan. Satu kampak belum selesai, ditanya apa? Apa harta kau? Kampak berapa biji? Satu. Di mana kau beli di sana? Kapan kau beli sama siapa? Berapa banyak pohon yang kau tebang? Bagaimana jawab? Satu kampak dah selesai, kalau enggak kalian buka kuburan katanya. Masa mana aku menjawab kalau di separuh kerajaan sama aku? Tak mau di separuh kerajaan. Kalau awak dalam kandidasi mencuri pulau. Dikasih, jangan dikasih, mencuri pulau enggak dia. Kalau bahasa kan orang baju baru. Lagi-lagi bu bersedekah bu. Orang yang bersedekah itu yang pertama, orang yang bersedekah itu manfaatnya menolak bala. Mari kita mulai sedekah. Tidak binaksi pak. Gak boleh kalau sedekah itu katanya, nanti saya jelaskan masalah harus ikhlas. Iya kan? Sedekah tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Kata Rasulullah, begitu. Jadi saya rondokkan. Sedekah. Tapi pasti ada. Nah, sudah. Rasul selalu beribadah dengan mengamalkan duluan. Waktu mau kurban, Rasul enggak bilang-bilang, "Hei, kita kurban ya tanggal 10, kita potong kambing." Enggak, Rasul enggak bilang-bilang. Ibda binafsi, dia amalkan dengan diri sendiri. Maka waktu tanggal 10 Zulhijjah, Rasulullah bawa seekor kambing. Orang cuma lihat, "Rasulullah ngapain bawa kambing?" Kemudian Rasulullah sembeli, ini tanggal 10 Zulhijjah, kita memperingati kayak mana kakek lagi berani yang disuruh Allah menyembeli anaknya Ismail. Rasulullah sembeli kambing. Besoknya orang ikut lagi sembeli kambing. Nah sekarang itu juga orang kalau udah ustaz nyumbang, kita nyumbang nanti. Tenang aja. Bu. Aku udah ngasih. Tapi bu, enggak apa-apa. Kalau orang lain kan biasanya begini bu, udah dia ikut nyumbang, dia pernah bagi dua yang bu. Enggak, tidak bu. Enggak. Enggak usah lagi bu. Ini kita tunggu aja nanti. Ada nih, tenang aja. Ya. Kalau enggak ada pun enggak apa-apa, jangan ibu marah. Ya bu ya. Nah. Kenapa? Menolak bala. Yang pertama menolak bala. Bala datang aja. Ustaz, awak menjadi Ustaz minggu, terima laporan aja. Ustaz, ada jala bala Ustaz, baru hilang sepeda motor, hilang pula komputer bapaknya, pula di PHK Ustaz. Balanya, anakku sakit, Ustaz, umur kering Ustaz. Balanya banyak kali, sedekah. Sedekah menolak bala. Ya. Sedekah menolak bala. Orang yang tak bersedekah, bala bertubi-tubi datang sama dia. Orang yang tak mau memurah bertubi-tubi sengsara datang sama dia. Orang yang bersedekah, orang yang banyak berinfak, maka datang rahmat bertubi-tubi. Kata Rasul, orang yang bersedekah itu dekat dengan Allah, jauh dari setan. Orang yang bersedekah itu dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang yang bersedekah itu dekat dengan manusia. Dicintai manusia. Jadi, harus ikhlas sedekah. Sekarang Pak, orang banyak yang ikhlas bersedekah, yang nerima gak ikhlas. Ustaz memang selama ini dalam kita kalau sedekah harus ikhlas. Maka banyak orang yang bersedekah ikhlas, yang nerima gak ikhlas. Kemarin bulan puasa, ibu-ibu ini dengan ceramah Ustaz, kalau kita memberi bukaan orang yang berpuasa, maka diberikan Allah pahala orang yang puasa itu kepada kita tanpa menguranginya. Maka ibu-ibu berlomba-lomba sedekah. Kebetulan ibu ini belum gajian. Di sini gajian tanggal berapa? 25. Tanggal 25, Pak. Kebetulan tanggal 21. Ibu ini mendengar semangat sedekah tadi, dia pergi ke rumah. Dibikinnya lah bukaan. Cuman, karena belum gajian, duit pun cuma 10 ribu. Tapi niatnya bersedekah luar biasa. Maka ibu ini berpikir apa yang disedekahkan, dengan modal sedikit bisa banyak yang dapat. Pola. Kalau dapat itu, pola. Uang cuma 10 ribu, dibelikannya lah pisang satu sisir. Kelapa, separuh. Gula pun kurang. Kalau satu sisir pisang ini cuma aku dengan tetangga sebelah. Kata Ustaz, tetangga kiri kanan empat belakang dikasih pahalanya banyak. Ibu ini tadi pintar, berinisiatif. Pisang yang satu sisir diolah menjadi banyak. Caranya, airnya 6 baskom. Pisang satu sisir, air 6 baskom. Gula sedikit, pastilah gula tak enak. Kan itu? Tapi niat dia ikhlas sekali bersedekah tadi. Dibikinnya pola pisang tadi. Gulanya sikit, santannya encer. Dapatlah bu 40 keliling rumah kiri kanan muka belakang dapat pola. Tapi namanya si pola. Si pola encer. Dibaginya tetangganya. Tahu puasa yang ketiga besoknya ribut tetangganya. Kenapa pola dari Pak Sudir? Enak pola yang berasa. Ibu-ibu kalau udah suka di dalam, buat merah. Enak. Kalau enak, jangan kecil aku, udah bilang dia enak. Nerima aja gak ikhlas. Yang ngasih ikhlas, yang nerima gak ikhlas. Ini orang jangankan masuk surga. Kalau, ya, ini kalau masuk neraka ini, Pak. Ya kan? Ditendang. Ada masuk neraka, kan gak perlu, Pak. Lewat, tapi jenis rusak itu kan orang masuk. Dan berita, di sebelah itu sudah berjatuh orang. Ini kalau yang kayak gini, merasanya Pak, bukan jatuh, dan kita terlalu sakit, Pak, bukan tendang. Tapi yang kurang ajar juga orang, lebih enak tau masuk neraka. Kenapa lebih enak? Di sana bintang-bintang pilih semua. Kurang ajar sekali Bapak ini. Enak masuk neraka. Maka ibu jalan ke ibu. Kenapa saya bilang? Waktu Rasul pulang Isra Mi'raj ditanya, ya Rasul, engkau sudah lihat surga? Ya. Siapa paling banyak penghuni surga? Dua. Yang pertama orang miskin, yang kedua anak yatim. Jadi penghuni surga yang paling banyak, kata Rasul, orang miskin dan anak yatim. Ya Rasul, engkau sudah lihat neraka? Ya. Siapa yang paling banyak di neraka? Dua. Siapa? Orang kaya dan perempuan. Tapi bukan berarti bapak tak boleh kaya, itu orang kaya. Sedekah, Pak. Kalau orang kita tak. Dan ada pula yang miskin, aku masih terkaya dengan diri, kalau terkaya, kalau terkaya, kalau terkaya, kalau terkaya, ini bukan orang miskin yang bagus, orang miskin yang cemburu. Kau tadi awas kok, kau kaya, kalau Ustaz Jamal masuk neraka, kan aku bilang, aku kata Rasul. Orang kaya masuk neraka, kalau maka kalau kau orang kaya, juga kalau siapa suruh lu miskin, nanti. Kerja yang aku orang kaya, ya. Dan, ibu jangan takut. Yang masuk neraka yang banyak perempuan itu bukan ibu. Ibu namanya Siti. Ibu namanya Nur Hasanah, Nur Aini, Nur Aisyati. Yang masuk neraka perempuan yang banyak itu tak ada yang punya nama itu. Yang di sana masuk Marilyn Monroe, Meriam Bellina. Kalau takut. Ibu masuk surga dengan banyak sedekah. Banyak sedekah, Bu. Ustaz, banyak sedekah. Tapi kata Nabi, kadang-kadang, Ustaz, sedekah itu kan bukan cuma uang, bukan cuma harta. Sedekah itu juga dengan senyum. Iya, Bu, kalau kau sedekah tiap hari dengan senyum, di mana-mana kau senyum, kau bukan sedekah, kau gila. Maksudnya tadi, saking pelitnya. Kadang-kadang orang melawan agama dengan dalil. Ustaz, jinah itu tak boleh dibuat. Coba buka Qur'annya. Lantas perawatan jinah, jangan terkaji jinah. Bukan lantas al-jinah, bukan jangan kerjakan jinah. Pakai dalil ya. Bukan jangan kerjakan jinah, jangan terkaji. Dekati tak boleh, kalau buat ajar. Kepala bohong. Tak boleh. Ya kan? Ya. Bersedekah, banyak baiklah. Pertama, nolak bala sedekah. Yang kedua, sedekah itu panjangkan umur, kata Rasul. Mau panjang umur, banyak sedekah. Yang ketiga, orang yang bersedekah itu punya nur sedekah di wajahnya. Ada nur sedekah. Cahaya sedekah. Makanya ada orang, dia gak pala cantik, kali gak pala ganteng, tapi kita senang dia. Ada nur wajahnya. Ada orang cantik, ganteng, tapi wak muak nengoknya. Kalau datang, Allah datang pulang musang jantung. Ganteng, tapi orang gak suka nengoknya. Cantik, tapi gak sedap dipandang. Kayak aku ini walaupun ganteng, kan enak dipandang. Dan tanya orang, kita ada kutubun cendis. Ya, mama, saya Cina Jawa. Bapak saya cengkar. Memang pasti bapak saya ngasih orang yang cengkir-cengkir. Kalau orang saya itu kan seperti itu. Jadi mama, saya cendis Jawa. Saya disuruh baca Jawa, kita baca cendis, enak pagi. Tapi kalau saya baca, baca cendis, pasti enak. Ya, bapak saya cengkar. Ramadan kemarin semua orang suka, semua orang senang. Orang Batak yang Kristen senang datangnya Ramadan. Orang Chinese senang datangnya bulan Ramadan. Malah yang amalkan Ramadan itu gak kata Nabi, kalau seandainya umatku tahu Ramadan itu fadilah yang amalkan, umatku akan mengharapkan seluruh bulan Ramadan. Aje-aje yang jualan tepung sama jual gula. Kalau kita tanya, cik senang bulan Ramadan? Senang loh, kalau kita senior bulan Ramadan loh. Dia lebih senang daripada kita. Kita orang, lu senang, kamu senang bulan Ramadan. Ah, pentinglah orang. Makan gak bisa, minum gak bisa, merokok gak bisa. Orang Islam penting. Kalah sama si Aji. Aji-Aji juga tepung. Kenapa sih senang kalau Ramadan? Kalau bulan puasa, tepung aku gak jual 100 kilo. Bulan aku 100 kilo senang loh. Kalau bisa Ramadan tiap bulan. Oh. Orang Cina senang bulan Ramadan, orang Cina takut bulan Ramadan. Hari raya duluan. Ya Allah. Makanya saya bilang, bukan program pertama mengislamkan orang lain, mengislamkan orang Islam itu program pertama. Iya kan? Adik-adik senang, inang-inang senang. Nang senang, nang. Inang agama apa? Agama Kristen, senang bulan puasa. Pasti inang kan kalau bulan puasa, Pak. Kenapa inang senang kalau bulan puasa? Cek kalau banyak lagu. Cek kalau banyak lagu, dia mau kenapa lu itu lagi Tuhan. Rahmat betul. Ya, ini orang Islam takut bulan Ramadan. Kenapa lu takut bulan Ramadan? Ramadannya belum, hari raya dipikirin. Padahal Rasul bilang, mampari yang minta bulan Ramadan haram masuk hujan pada bulan ini, dan barang siapa yang senang bulan Ramadan haram masuk neraka. Ibu ini susah mau Ramadan. Kenapa? Ramadan dah dekat, terlagi hari raya. Puasa belum hari raya dipikirin. Kemana mau ganti hotel, rumah udah perlu dicek, anak-anak perlu sepatu, hitung-hitung biaya, aduh habis ini baru mau Ramadan. Maka yang itu tunjuk tangan bu, bukan di beribu. Puasa belum susah bu. Mualah mau puasa itu sudah, Ramadan mau Ramadan itu sudah. Jangan begitulah. Sudahlah. Ramadan itu jalan ibadahnya aja. Ya. Hari raya itu ibu tidak pakai baju baru, ibu tidak ngorcer rumah, ibu tidak kacer,